به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Tajridu At-Tauhidil Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Dan ya diharapkan kepada para ikhwah untuk memperhatikan nanti apa yang disampaikan Allah taala nanti di akhir kita akan kasih pertanyaan. Kita akan kasih pertanyaan. Dicatat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa min khasa'isi al-ilahiyyati as-sujudu. Faman sajada li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Dan di antara kekhususan-kekhususan ibadah, yakni ibadah yang khusus hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah sujud. Faman sajada li ghairihi, maka barang siapa yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sujud pengagungan, sujud ya atas dasar menghinakan diri, faqad syabbahahu bihi, berarti dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tersebut yang dia sujud kepadanya. Baik. Jadi penulis akan memberikan contoh-contoh amalan-amalan ibadah yang khusus hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya contoh yang pertama adalah sujud. Sujud adalah salah satu bentuk ibadah yang harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karenanya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya serta ijma para ulama. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yambahi li ahadin an yasjuda li ahadin." Tidak boleh bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain. Dan kalimat "ma yambahi" ini perlu diperhatikan. Kalimat "ma yambahi" di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis maksudnya adalah haram. Ya, ma yambahi di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu menunjukkan sesuatu yang terlarang dalam agama dan menunjukkan keharaman. Ya, bukan cuma sekedar tidak pantas secara adab saja, tetapi hukumnya haram dan terlarang. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ma yambahi li ahadin an yasjuda li ahad, ya, terlarang, haram bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain. Walau kana ahadun yambahi an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh seorang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami atas istri. Tetapi karena enggak boleh, maka ya, walaupun sebagai bentuk penghormatan, ya, tetap tidak diperbolehkan. Walaupun sujudnya seorang istri kepada suami, sujudnya anak kepada orang tua misalkan, sujudnya santri kepada ustaz misalkan, dalam bentuk penghormatan tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat ya tentang haramnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Masail. Baik, hanya tinggal satu masalah. Apakah kalau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya merupakan kekufuran dan kesyirikan ataukah tidak? Haram, dosa besar, ya. Tapi apakah itu suatu kekufuran? Apakah itu kesyirikan? Ya, jawabannya diperinci. Jawabannya adalah diperinci. Karena sujud ada dua macam. Yang pertama adalah sujud ibadah. Sujud ibadah adalah sujud merendahkan diri. Sujud sebagai bentuk tunduk dan pengagungan. Maka sujud jenis ini ayyul ihwa khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sujud atas dasar pengagungan, ya, merendahkan dirinya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah kafir dan telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan rembulan. Lalu kata Allah, janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan, karena mereka adalah ciptaan Allah SWT, makhluk. Tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka ayat ini menunjukkan, pertama, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ya, tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan sujud ibadah ini kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik dan telah kafir, keluar dari agama Islam. Baik, sujud jenis yang kedua adalah sujud tahiyyah. Sujud tahiyyah. Apa sujud tahiyyah? Sujud tahiyyah adalah sujud dengan maksud memberikan selamat, ya, penghormatan, memuliakan, ya. Ini sujud jenis ini dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu diperbolehkan. Dulu syariat-syariat umat sebelum kita itu diperbolehkan. Di antaranya adalah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu sujud tahiyyah. Perhatikan. Bukan sujud ibadah. Karena Allah yang memerintahkan. Tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk sujud ta'zim, sujud ibadah kepada Adam. Karena itu berarti, ya, karena itu berarti Allah SWT memerintahkan malaikat untuk berbuat syirik. Dan itu tidak mungkin. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang dimaksud dengan kesepakatan para ulama, maksud sujudnya malaikat kepada Adam alaihi salam itu adalah sujud tahiyyah, dan memang dahulu diperbolehkan. Seperti juga sujudnya, ya, keluarga Nabi Yusuf alaihi salam kepada Nabi Yusuf. Kita tahu dalam kisah yang panjang, di akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam setelah pertemuannya dengan keluarga, setelah perpisahan yang panjang, ya, mereka kemudian sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam ketika bertemu di Mesir. Yes. Nah, saat beliau menjadi orang pemerintahan, menjabat kedudukan yang sangat tinggi di Mesir. Mereka sujud. Itu sujud apa? Sujud tahiyyah. Sujud dalam arti memberikan ucapan selamat. Oleh karenanya, tatkala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an pernah beliau ke Syam, kemudian pulang, ya, pulang ke Madinah, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen niru, ya, niru penghormatan ya, penduduk-penduduk Syam kepada raja mereka. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur siapa? Mu'ad bin Jabal, dan bahwasanya hal itu adalah tidak diperbolehkan ya di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dulu diperbolehkan. Namun di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada selain Allah SWT apapun niatnya maka tidak diperbolehkan. Kalau niatnya adalah untuk ibadah, maka jika diserahkan kepada selain Allah itu syirik, kufur, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jika niatnya bukan untuk ibadah ya, namun adalah untuk tahiyah, pengucapan selamat, memuliakan ya, memberikan hormat, maka ini adalah haram, dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jelas? Ya. Jadi sujud kepada selain Allah SWT apapun motifnya, apapun tujuannya, haram, dosa besar. Hanya saja apakah ia merupakan kekufuran, kesyirikan ataukah tidak, diperinci. Kalau niatnya adalah ibadah, sujud ibadah, maka ini kekufuran, kesyirikan jika diserahkan kepada selain Allah. Dan jika maksudnya adalah sujud tahiyah, penghormatan ya, sujudnya adalah untuk mengucapkan selamat dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram, dosa besar, tapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Perhatikan, sama-sama dosa besar, cuma yang pertama syirik, kufur, tapi kalau yang kedua tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dan itu beda ya ikhwan, hukumnya nanti beda. Kalau yang pertama mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Adapun yang kedua ya, walaupun dia melakukan dosa besar tapi tidak keluar dari agama Islam. Ya. Oleh karenanya termasuk kesalahan perbuatan sebagian kalangan yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada ya kiai, baik kepada kuburan, baik kepada ya misalkan pemimpin, raja, presiden dan sebagainya, apapun tujuannya, apapun motifnya, maka hukumnya adalah haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab pernah mengatakan, "Ma yaf'aluhu katsirun minal jahala min as-sujudi baina yadil masyayikh, dzalika haramun qat'a bi kulli hal, sawa'un kana ila al-qiblati aw ghairiha, wa sawa'un qasada as-sujuda lillahi ta'ala aw ghafala, wa fi ba'di suwarih ma yaqtadhi al-kufra aw yuqaribuhu afanallahu al-karim." Kata beliau, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Jadi orang yang sujud kepada selain Allah itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, jauh dari agama. Dari sujud ya, kepada syekh, kepada ustaz, ya, kepada guru tarikatnya dan sebagainya, kata beliau, hukumnya haram dengan jelas. Gak pakai samar-samar lagi. Qat'an, pasti. Udah jelas, jelas-jelas haram. Bikulli hal, apapun motifnya, apapun tujuannya, apapun niatnya, itu tidak diperbolehkan. Baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Ya. Baik niatnya, sujudnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya haram mutlak, hanya nanti tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya adalah untuk ibadah ya, maka itu kekufuran, kesyirikan. Dan jika niatnya adalah sujud tahiyah, maka itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Baik, selanjutnya, wa minha at-tawakkulu. Faman tawakkala ala ghairihi faqad syabbahahu bihi. Dan di antara kekhususan ibadah, ya, maksudnya adalah ibadah-ibadah yang khusus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adalah at-tawakkulu, tawakal. Faman tawakkala ala ghairihi, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad syabbahahu bihi, berarti dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Jadi termasuk jenis ibadah adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah ya tafwidul umuri ila Allah jalla wa ala, ya wa'timadul qalbi ala Allah jalla wa ala ma'a ahdil asbab. Ini definisi tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a ahdil asbab, ya disertai dengan mengambil sebab, melakukan sebab. Ya, jadi tawakal adalah menyerahkan, memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menautkan hati kita, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya, dengan disertai melakukan sebab, artinya ada usaha. Jadi perhatikan, tawakal itu harus ada dua hal. Yang pertama adalah ya menautkan hati kita, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyerahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Ya, yang mampu menjaganya, yang mampu melindunginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Yang kedua, tawakal itu harus disertai dengan sebab. Kalau dia bertawakal menyerahkan segala urusan kepada Allah tapi enggak melakukan sebab, berarti itu tidak disebut sebagai tawakal. Tawakal yang salah. Ya, tawakal yang salah. Misalkan dalam masalah rizki, orang tawakal dalam masalah rizki, dia ya udah kita pasrah aja, nanti kalau dapat rizki ya yakin nanti rizki akan datang kepada kita, udah nggak usah kerja, tidur aja di rumah, ya apakah ini namanya tawakal? Dia nggak mau berusaha, dia nggak mau bekerja, tidak, itu bukan tawakal. Atau orang yang hanya berusaha tapi tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bergantung kepada sebab saja, itu juga bukan tawakal. Tawakal yang keliru. Ya, orang misalkan dalam masalah rizki itu ya hanya kerja keras saja. Ya, tapi tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga keliru. Atau contoh yang lain, misalkan sekarang tawakal dalam masalah apa? Dalam masalah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya dari penyakit, dari virus corona. Kalau seorang hanya bergantung kepada sebab, ya hanya bergantung kepada sebab, dia bergantung kepada masker, maskerlah yang akan melindunginya, maskerlah yang akan menyelamatkannya. Atau dia bergantung kepada cuci tangan, bergantung kepada dokter, bergantung kepada jaga jarak, tapi tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tawakal yang keliru. Ya. Atau sebaliknya, orang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja, udah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang takdirnya kena ya kena. Kalau Allah enggak mentakdirkan kena ya enggak kena. Lalu dia enggak mengambil sebab. Dia enggak mau pakai masker, dia enggak mau jaga jarak, dia enggak mau cuci tangan, ya. Dia bilang, "Udahlah, ya, kita pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini juga apa? Keliru. Yang benar bagaimana? Dia orang yang bertawakal kepada Allah melakukan dua sebab. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i yaitu dia menyerahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di samping itu juga dia melakukan sebab kauni, ya, yaitu dengan ya pakai masker, dengan cuci tangan, ya, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Inilah tawakal yang sebenarnya. Ya, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawakal dalam masalah rizki. Nabi menyuruh kita agar kita niru burung. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama yurzaqut thayr, yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, sungguh kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah burung di waktu pagi, dia keluar. Ya, keluar. Keluar cari makan. Dia keluar, bukan tidur toh, ngorok toh, enggak. Dia keluar mencari makan. Artinya dia juga apa? Ikhtiar. Dia juga mengambil sebab, berusaha. Ya, dia keluar di pagi hari dalam keadaan keroncongan, lapar. Wayaruhu bitona. Dan dia sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Ya. Besok makan apa? Itu enggak dipikirin sama burung. Besok ya besok, cari lagi. Ya. Nah, tawakalnya kuat burung itu. Padahal dia enggak punya ATM. Dia enggak punya tabungan, dia enggak punya simpenan beras. Ya. Besok ya besok, ya. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita meniru tawakalnya bah burung. Tapi perhatikan, burung tersebut ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti dia tidak mengambil sebab, bukan berarti dia tidak berusaha. Ya, nah ini. Jadi tawakal itu termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah berarti hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 123. Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakallah kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus tawakal. Ini menunjukkan bahwa tawakal adalah termasuk ibadah yang sangat mulia karena disebut secara khusus setelah sebelumnya menyebut secara umum. Dan ini salah satu kaidah. Ya. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum itu menunjukkan keistimewaan. Contoh misalkan kata amal saleh sering disebutkan setelah iman. Padahal amal termasuk bagian dari iman. Itu menunjukkan bahwa amal termasuk bagian dari iman yang paling utama. Teringat innalladzina amanu wa amilus shalihat. Padahal amal saleh itu juga termasuk bagian dari iman. Tapi kenapa disebut secara khusus? Ini menunjukkan keistimewaan amal ya dibandingkan ya lain-lainnya. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Di sini wa 'alallahi fatawakkalu. Kalau yang belajar bahasa Arab, yang belajar ilmu balaghah akan tahu di sini ada namanya apa? Hasr. Pembatasan. Ya, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Di sini ada takdim ma haqquhu tahir. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Mestinya bagaimana? Fatawakkalu 'alallah. Mestinya seperti itu. Tapi di sini didahulukan wa 'alallahi fatawakkalu. Menunjukkan pembatasan. Artinya tawakal itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. itu hasr. Takdim hakuhu tahir. Maf'ul bih-nya mana? Iyyaka na'budu. Padahal maf'ul bih itu mestinya di belakang. Ya, setelah fi'il dan fa'il. Tapi di sini didahulukan, menunjukkan pembatasan. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang selain Engkau. Siapapun dia, baik dia nabi, wali, kuburan, ya, orang saleh, jin dan lain sebagainya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini, hanya kepada Allah kalian bertawakal. Jika kalian benar-benar beriman, jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ayyul ihwah termasuk amal ibadah ya yang paling mulia. Ya, yang paling mulia. Harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh seorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ayyul ihwah ya tawakal kepada sebab. Ini juga adalah termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan yang menodai tauhid seorang hamba. Orang misalkan dalam masalah rizki, dia hanya bergantung kepada majikannya, bergantung kepada bosnya. Seakan-akan dia enggak bisa hidup, ya rizki dia akan seret kalau dia ya enggak bergantung kepada bosnya. Maka ini termasuk bagian dari apa? Kesyirikan. Ya, termasuk dari kesyirikan. Demikian juga orang misalkan seperti yang saya contohkan tadi, hanya bergantung kepada masker misalkan. Wah ini, kalau enggak maskeran ya, wah ini akan bahaya. Kalau dia maskeran pasti selamat. Seakan-akan maskerlah yang menyelamatkannya. Seakan-akan maskerlah yang memberikan keselamatan dan apa ya, mencegah dari bahaya. Ini juga apa? Termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Jangan bergantung kepada sebab. Jangan bergantung kepada sebab, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hanya sekedar sebagai penopang kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya, bedakan. Kalau orang hanya bergantung kepada sebab, maka terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebab, ini adalah kedunguan. Ya, kejahilan. Sama-sama tidak boleh. Sama-sama enggak boleh. Yang sempurna bagaimana? Lakukan dua-duanya. Ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan sebab. Dan lakukan sebab. Jangan bergantung hanya kepada sebab, apalagi meyakini bahwa sebab itulah yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Orang misalkan dia bergantung kepada dokter dengan keyakinan bahwa dokterlah yang bisa menyelamatkan dia, dokterlah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ya, ini kesyirikan. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tetapi yakinilah yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter hanya sebab. Dokter hanya sebab. Baik, dan ini sebab yang diperbolehkan. Sebab itu ada dua macam. Ada sebab yang tidak diperbolehkan, ada sebab yang diperbolehkan. Kalau antum misalkan ya mencari sebab dengan misalkan pengobatan atau berobat kepada dokter atau berobat atau bergantung kepada masker, itu diperbolehkan. Karena memang itu adalah sebab kauni. Tapi kalau mengambil sebab kemudian sebabnya tidak dijadikan sebagai sebab yang syar'i maupun kauni, maka itu keliru. Ya, dan itu menodai tauhid. Seperti orang misalkan pakai jimat. Ya, pakai jimat dengan keyakinan ini adalah sebab keselamatan dia. Kalau dia pergi enggak pakai jimat, nah, alamat nanti apa? Kecelakaan, alamat ini, alamat itu. Syirik apa tidak? Syirik. Ya, karena Allah tidak menjadikan jimat sebagai sebab keselamatan. Ya. Tidak dijadikan sebagai sebab syar'i maupun sebab kauni. Dan kaidahnya menjadikan ya sesuatu sebagai sebab ya padahal Allah dan Rasulnya tidak menjadikannya sebagai sebab, itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Taib selanjutnya, wa minha at-taubah. Faman taba li ghairihi faqad syabbahahu. Di antara contoh ibadah juga adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat adalah kembali. Ar-ruju itu artinya taubat. Kembali dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari penyimpangan menuju istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat. Taubat dari syirik menuju tauhid, taubat dari bid'ah menuju sunnah, taubat dari dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian. Dan ini perintah. Dan jatuh setelah keimanan. Menunjukkan pertama bahwa taubat hukumnya adalah wajib. Karena itu perintah. Dan kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan yang kedua, bahwa taubat termasuk konsekuensi iman. Karena jatuh setelah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib. Dan taubat yang nasuha, taubat yang benar, bukan cuma sekedar taubat sambel kata orang, ya, taubat yang benar itu adalah yang memenuhi syarat-syarat. Ya, yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah an-nadb, menyesal. Menyesali perbuatan-perbuatannya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekhul Albani, Nabi mengatakan an-nadmu taubatun. Penyesalan itu adalah sebuah taubat. Karena orang kalau menyesali berarti dia akan meninggalkan. Yang kedua adalah al-azmu ala adamil audati fi. Berazam, bertekad kuat. Ya, berazam bulat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Perhatikan ya. Syarat taubat adalah berazam kuat untuk tidak kembali. Bukan berarti dia enggak mesti boleh terjatuh lagi. Karena yang namanya manusia kadang sudah taubat terus apa? Tergoda lagi. Ya, bukan sebuah syarat dalam taubat itu adalah dia tidak boleh melakukan, tidak boleh terjatuh lagi. Tetapi syaratnya adalah dia punya tekad yang kuat. Kalau dia sudah punya tekad yang kuat, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya, lalu ya dia terjatuh lagi, jangan sampai kemudian karena dia terjatuh lagi kemudian dia frustasi, kemudian dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa taubatnya tidak ada artinya dan sebagainya. Tidak. Ya. Jadi harus dibedakan antara berazam tidak kembali lagi, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi, sama tidak boleh kembali lagi. Kalau tidak boleh kembali lagi berarti kalau dia melakukan dosa lagi berarti ya, berarti tidak sah taubatnya. Ya, tidak demikian. Para ulama ya tidak mengatakan demikian. Yang ketiga adalah apa? Ittiba'ul hasanati ba'da sayyi'ah. Mengiringi dosa dengan amal-amal kebajikan. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iringilah dosa-dosa itu dengan ya kebaikan. Niscaya akan menghapusnya. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus dosa. Ya, akan menghapus dosa. Taib, dan di sana ada syarat yang tambahan, ada syarat tambahan jika berkaitan dengan hak manusia. Tiga syarat tadi itu adalah jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika perbuatan dosanya berkaitan dengan hak manusia, seperti ya pernah menghina, pernah nempeling misalkan, berbuat zalim, ya, maka ada satu tambahan syarat lagi, yaitu apa? Meminta maaf, meminta dihalalkan oleh orang yang dia zalimi. Ya. Nah. Karena ini berkaitan dengan hak manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madlamatun li ahih falyatahallalhu." Ya, barang siapa yang memiliki kedzaliman, memiliki kesalahan kepada saudaranya, maka hendaknya minta dihalalkan, maksudnya minta dimaafkan. Ya, sebelum nanti ya datang suatu hari, yaitu hari akhir, hari kiamat, yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Ya, antum mau nebus dengan uang antum, ya enggak akan ada manfaatnya. Ya, enggak ada kan ada manfaatnya. Maka minta maaf sebelum Allah SWT mencabut nyawa kita. Baik. Itu yang bisa kita bahas ya pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Jadi di antara jenis ibadah pertama adalah apa tadi? Sujud. Dan di antara jenis ibadah juga adalah tawakal, ya. Dan di antara jenis ibadah juga adalah taubat. Maka barang siapa yang menyerahkan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik, menyerupakan Allah dengan makhluknya, termasuk taubat. Ada sebagian orang itu bertaubat tapi datangnya ke wali, ke kuburan, ya, kita punya salah, terus minta maaf sama wali. Atau sebagian tokoh misalkan, atau sebagian gerakan, kelompok, mereka kalau punya salah, ingin ditebus kesalahannya, maka datang kepada pemimpinnya. Kayak seperti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani kalau punya salah, mereka datang ke pendetanya. Nanti dikasih kartu. Nah, dikasih kartu. Itu kartu surga, ampunan dosa. Wah, enak ya. Di sebagian gerakan ada seperti itu. Ya, seperti ada kelompok Islam Jamaah misalkan. Ya, kelompok LDII, Islam Jamaah. Ada seperti itu. Ya, maka ini termasuk apa? Ya, termasuk cara bertaubat yang menyelisihi syariat. Ya, yang menyelisihi syariat. Baik. Kalau ada yang berkata, satu syubhat. Kalau ada yang berkata, bagaimana dengan surat An-Nisa? Kalau enggak saya, ayat 64. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Ya. Dan seandainya saja mereka ketika mendzalimi diri mereka, yakni berbuat salah, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Sebagian orang ya, seperti orang-orang kuburiyun, mereka salah memahami ayat yang mulia ini. Mereka mengira ayat ini menunjukkan bolehnya ya beristighfar, memohon ampun kepada yang sudah meninggal dunia. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfaru wa astaghfara lahumur rasul. Nah, itu kan berarti memang kita diminta untuk apa? Bertobat, minta istighfar. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ya memintakan ampunan kepada kita. Apakah ini menunjukkan bahwasanya taubat atau istighfar itu boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ayat ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih hidup saja. Ya, dari sisi syar'i dan dari sisi bahasa dan dari sisi sejarah. Dari sisi syar'i, karena taubat itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi bahasa, nah ini penting ya, ikhwan, menunjukkan pentingnya kepada kita belajar bahasa Arab. Antum kalau pengen kuat ilmu agamanya, maka perkuat ilmu bahasanya. Nahwu, shorof, balaghah, ya, ilmu adab, syair, diperkuat bahasanya. Salah satu subhat-subhat ahlul bid'ah atau subhat-subhat kuburiyun, seringkali mereka dari sisi apa? Bahasa Arab. Dari sisi bahasa Arab. Kalau kita tidak memiliki kekuatan dalam bahasa, akhirnya kita akan kalang kabut menjawab syubhat mereka. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerba. Perhatikan dalam ayat tersebut, lafadznya yang dipakai oleh Allah SWT adalah idh. Walau annahum idh zalamu. Disukun dalnya. Bukan idha. Dan itu beda. Kalau idh itu untuk fi'lul madhi, sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Tapi kalau idha, nah, idha ini termasuk juga untuk tajaddud di kemudian hari, lil mustaqbal juga bisa. Ya. Nah, itu beda. Jadi kalau lafadznya idza benar, berarti boleh untuk minta taubat, minta istighfar kepada Nabi walaupun sudah meninggal dunia. Tapi lafadznya bukan idza. Tapi apa? Idz. Dan idz itu adalah khusus untuk sesuatu yang sudah terjadi. Yang ketiga dari sisi sejarah. Ya. Andaikan boleh untuk minta ampun kepada Rasulullah setelah mati atau bertobat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mati, tentu akan dilakukan oleh para sahabat. Ternyata tidak ada ceritanya para sahabat ketika mereka melakukan dosa datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta ampun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah ada ceritanya. Jelas? Nah. Baik, seperti janji saya tadi, ada pertanyaan untuk yang bisa menjawab. Baik, siap. Pertanyaan pertama, sebutkan macam-macam sujud dan hukumnya. Betul. Al-aqrab, al-aqrab, yang dekat. Nah, sujud ada dua. Yang pertama, sujud ibadah dan sujud tahiyah. Sujud ibadah berarti taib, khusus bagi Allah. Kalau menyerahkan kepada selain Allah berarti syirik. Taib. Yang kedua, sujud tahiyah. Nah, taib, dosa besar dalam agama kita ya. Kalau sebelum agama kita boleh. Ya, seperti sujudnya siapa? Malaikat kepada Adam, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Dan ini kalau diberikan kepada selain Allah, maka ini dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Gitu ya? Taib, ahsan, barakallahu fiik. Fadal. Taib, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Tawakal memiliki dua rukun. Apa itu? Nah. Menyerahkan, menautkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan sebab. Ahsan. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan syarat-syarat taubat. Nah, entah, menyesal. Yang kedua, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Nah, yang ketiga, nah, mengiringi kejelekan dengan kebaikan. Ahsant. Barakallahu fiik. Taib. Masih ada dua lagi. Masih ada kesempatan bagi yang belum beruntung. Sebagian ahlul bid'ah atau kuburiyun berdalil tentang bolehnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ke kuburan-kuburan berdoa, meminta taubat dan istighfar kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 64, walau annahum idzalamu anfusahum wastaghfaru wastaghfara lahumur rasul lawajadu waha tawwabar rahima. Ya, bagaimana menjawab syubhat ini dari tiga sisi. Masya Allah. Ayo, berdiri. Teriak. Jauh banget. Apa? Apa dia bilang? Dari sisi syariat. Dari sisi syariat gimana? Ya, taubat itu atau istighfar itu hanya khusus untuk baik, itu khusus bagi Rasulullah saat masih hidup. Kok bisa khusus bagi Nabi saat masih hidup? Dari sisi bahasanya jelas sekali saat menulis. Gimana jelasnya itu gimana? Hah? Gak jelas? Dari sisi bahasa. Tanya. Dari sisi bahasa, apa? Beda antara id dengan ida. Baik, terus dari sisi sejarah. Ya, dari sisi sejarah. Ada enggak sahabat Nabi yang tidak ada? Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang minta ampun kepada Nabi setelah meninggal wafat. Masya Allah, mantap. Baik. Ya, mantap, walaupun tadi keliru lah separuh. Baik, kasihkan. Mana? Oh, masih dalam perjalanan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Terbatas hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sisi kaidahnya? Betul. Nah, mantap sini, pakai kopiah Betawi kayaknya ini. Ya, kopiah mana itu? Si Pitung. Taib, gimana? Nah, dalam ilmu balaghah disebut apa? Hasr. Nah, mana sisi hasrnya bagaimana? Nah, karena di situ didahulukan yang mestinya diakhirkan. Taqdim mahaqquhu tahir. Harusnya bagaimana? Wa 'alallahi fatawakkalu. Fatawakkalu 'alallah. Tapi di situ wa 'alallahi fatawakkal. Baik, ahsant. Barakallahu fiik.